الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. Kita lanjutkan pada halaman 86 ya. Qala syarih rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Utsaimin menyatakan ta'liq ala kalamil mu'allif fi faslil kalam. Ta'liq terhadap kalam al-mu'allif Ibnu Qudamah pada bab fasal al-kalam. Qauluhu mutakallimun bikalamin qadim. Ucapan al-imam Ibnu Qudamah annallaha mutakallimun bikalamin qadim di matan pada halaman 80. Di situ Syekh al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Ini sebenarnya ucapan Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadim. Di sini ibarah yang mujmal. Ini termasuk ibarah lafaz yang dikritikan oleh para ulama kepada al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Karena ungkapan bikalamin qadim ini yushbih kalam al-asyairah. Mengesankan, ada kesan di sini ya. Yushir bisa mengesankan di sini an al-Qur'an kalamun qadim. Al-Qur'an itu kalam qadim karena umum di sini beliau menyebutkan annallaha mutakallimun bikalamin qadim. Namun Syekh Ibnu Utsaimin mensyarah dengan membawa kepada pengertian yang positif. Di sini disebutkan yakni qadimun nau hadithul ahad. Makna qadim di sini qadimun nau hadithul ahad. Jadi makna mutakallimun bikalamin qadim, jenisnya yang qadim. Ya. Apa makna qadim kemarin? Azali ya. Jenisnya azali. Hadithul ahad. Sedangkan person kalam itu baru. La yaslu illa hadal makna. Lihat bahasanya Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Kata beliau, tidak boleh, tidak bisa kecuali makna ini. Jadi kalau mensyarah kalam Ibnu Qudamah mutakallimun bikalamin qadim itu tidak diperbolehkan memaknakannya selain makna yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu qadimun nau hadithul ahad. Tergantung siapa yang mensyarah. Kalau mensyarahnya ahlu sunnah ya seperti ini. Kalau mensyarahnya dari kalangan asy'ariyah beda lagi. La yaslu illa hadzal makna ala mazhabi ahli sunnah wal jamaah. Tidak diperbolehkan melainkan dengan makna ini yang mencocoki mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wa in kana dhahiru kalamihi. Nah, lihat kata beliau. Wa in kana dhahir kalamihi. Meskipun dhahir kalamnya Ibnu Qudamah annahu qadimun naw wal ahad. Bahwasanya kalamullah qadimun naw wal ahad. Zahir kalam seperti itu. Menunjukkan kalamullah qadimun nau. Nau jenis kalam itu sudah qadim azali. Wa ahadul kalam juga qadim. Person-person kalam itu qadim. Apa maknanya? Maknanya kalau dia katakan bahwasanya jenis kalam qadim dan juga ahadul kalam qadim, konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan masyiah. Ya, sedangkan kemarin mazhab al-sunnati wal jamaah kita sebutkan, kita baca keterangan dari beliau bisautin wa harfin wa bimasyiatin. Ya kan? Berarti Al-Qur'an kalam qadim. Kalam yang sudah ada sejak dahulu kala. Ya. Kata penta'lik di sini zahir kalam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, zahir kalam Ibnu Qudamah annahu ja'ala al-Qur'an qadiman. Bahwasannya beliau menjadikan Al-Qur'an qadiman. sebagai kalam qadim bi'tibari sifatin min sifatillah. Beliau menganggap Al-Qur'an qadim bi'tibari sifatin min sifatillah. Jadi ditinjau dari siapa? Dari sisi sifat, dari sifat Allah Subhanahu wa taala muttasifun biha azalan. Ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengannya. Lam tatra alaihi ba'da lam takun. Suatu sifat yang azali sudah sejak ada sejak dahulu kala yang tidak muncul padanya sebelumnya tidak ada. Maknanya atau setelah tidak ada. Setelah belum ada. Zahir kalam Ibnu Qudamah, kata Mu'allik. Ibnu Qudamah menganggap Al-Quran kalam qadim. Qadim itu ditinjau apa? Al-Quran merupakan sifat Allah SWT yang Allah sudah bersifat sejak azali. Apa makna azali? Azali itu maknanya itu nah. Lam tatra alaihi ba'du ba'da alam takun. Azali itu tidak muncul setelah sebelumnya tidak ada. Itu namanya azali. Wa ma'a kaunil kalam bi'tibari ya Allah. Ma'a kaunil kalam bersamaan kaunul kalam ya. Kondisi sifat kalam bi'tibari takallama Allahu bihi ditinjau dari sisi Allah berbicara dengan kalam tadi muta'alliqun bi masyiati berkaitan dengan masya Allah Subhanahu wa taala ya takallam bi mata syaa ya Allah bisa berbicara kapanpun Allah berkehendak kaifa syaa ma man syaa kapan dan bagaimana bersama siapa la tunafi bainal amron la tunafi bainal amraini kama huwa zahirun wa siyaqu kalam Ibnu Qudamah. Tidak ada pertentangan antara dua perkara ini sebagaimana zahir dan konteks kalam Ibnu Qudamah wa siyaqu yadullu ala hadzal makna fatamal. Dan konteks kalam Ibnu Qudamah itu menunjukkan kepada makna ini tadi. Maknanya apa? Sama mu'allik ini membawa kepada pengertian apa? Yang baik. Dari sisi maksud kalam qadim itu ditinjau dari Al-Qur'an sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah qadim gitu loh. Atau ya, azali. Sifat Allah Subhanahu wa taala sifat yang azali, sifat yang qadim sejak dahulu kala. Difahami? Wa qawluhu sami'ahu Musa min ghairi wasitatin. Ucapan al-Imam Ibnu Qudamah bahwasannya Musa mendengar kalam Allah min ghairi wasitah, dengan tanpa wasitah perantara. Ya qawlihi ta'ala wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku yang memilih engkau hendaklah engkau mendengarkan apa yang diwahyukan. Wa qawlu wa sami'ahu Jibril, dan juga sabda ucapan beliau sami'ahu Jibril juga didengar oleh Jibril. Musa bisa mendengar, Jibril bisa mendengar. Ya qawli ta'ala kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Katakan nazzalahu ruhul qudus min rabbika. Qauluhu. Jelas ya? Katakan ya Muhammad nazzalahu ruhul qudus. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus yang membawanya. Nazzalahu min rabbika, dari Rabbmu. Qauluhu wa min azi wa man azina lahu min malaikati wa rusulihi. Kalam tersebut juga didengar oleh makhluk yang Allah izinkan dari kalangan malaikat dan para rasul. Amal malaikat fali qawlihi sallallahu alaihi wasallam walakin rabbuna idza qadha amran walakin rabbana idza qadha amran sabbaha hamalatul arsy thumma yusabbihu alus sama alladhi yalunahum hatta yablugha tasbiha hatta yablugha tasbihu ahlas sama'i dunya fayaqulun fayaqulu alladhina yalu fayaqulu alladhina yalunu yaluna hamalatul arsy bi hamalatil arsy madza qala rabbukum fayukhbirunahum walakin rabbana idza qada amran, apabila Rabb kita telah menetapkan suatu perkara, sabbaha hamalatul arsy. Hamalatul arsy, malaikat pengusung arasy bertasbih. Tsumma yusabbihu ahlus sama alladzina yalunahum. Kemudian penduduk langit yang setelah atau yang dekat dengan pengusung arasy ini tadi juga ikut bertasbih. Jadi faham ya, kan arasy itu paling tinggi ya, makhluk yang paling tinggi. Di langit, di atas lagi. Bertasbih ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu, berfirman, itu didengar oleh malaikat yang di bawah arasy, yang memikul arasy. Kemudian tatkala mereka mendengarnya, mereka bertasbih. Ketika mereka bertasbih, yang bawahnya juga ikut bertasbih. Hatta yablughat tasbih ahlas sama'i dunya. Sehingga tasbih tersebut sampailah kepada penduduk langit dunia, langit yang ada di atas kita ini. Fayaqul alladzina yaluna hamalatul arsy lihamalatil arsy. Kemudian malaikat yang dekat dengan para pengusung arasy berkata kepada pengusung arasy, pemikul arasy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan Rabb kalian? Fayukhbirunahum. Lalu malaikat pemikul arasy ini tadi mengabarkan kepada mereka. Difaham maksud hadis ini? Al hadis rawahu Muslimun. Hadis sahih dari Abdullah bin Abbas. Wa amar rasul. Kalau ini jelas dalil yang menunjukkan malaikat mendengar ya. Sekarang adapun rasul, maknanya rasul mendengar kalamullah. Ini kan malaikat ya. Amal malaika, adapun dalil yang menunjukkan malaikat mendengar. Wa amar rasul, adapun para rasul, dalil yang menunjukkan para rasul mendengar. Faqad sabata annallaha kallama Muhammadan lailatul mi'raj. Sungguh telah sabit bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengajak malaikat berbicara ketika malam Mi'raj. Difahami? Terus siapa-siapa saja yang diajak bicara oleh malaikat ini? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk malaikat dari sebutkan. Yang jelas untuk diantaranya Jibril, Hamalatul Arsy. Yang mendengar kalam langsung di sini kan disebutkan jamak. Walakin Rabbana idza qada amran sabbaha hamalatul arsy. Hamalatul arsy. Berarti malaikat pengusung arasy itu tadi, pemikul arasy itu mendengar langsung kalamullah. Jadi yang mendengar itu langsung mendengar dari kalamullah siapa? Musa, Jibril dan juga malaikat yang memikul arasy. Allah alam siapa-siapa yang memikul arasy yang disebutkan dalam hadis cuma Jibril yang kita ketahui ya. Termasuk Jibril. Adapun para rasul yaitu Nabi kita Muhammad SAW Lailatul Mi'raj ketika di malam Mi'raj. Terus apa faedahnya kalau pengen tahu siapa-siapa saja? Ya ini namanya fudul ya. Tidak diketahui. Apa sih yang dibangun mungkin antum ingin tanya. Siapa Ustaz yang mendengar saja? Yang langsung mendengar kalamullah. Ya, para ulama menyebutkan mereka-mereka ini dalam rangka untuk apa? Untuk kita iman. Intinya kalamullah, kalamun masmu', bisa didengar. Berarti ada saut wa harf, ya kan? Keliru kalau ada yang mengatakan bahwasannya kalamullah kalamun nafsi. Itu ungkapan Jibril. Enggak. Keliru kalau dikatakan ungkapan Jibril. Kenapa? Dikarenakan yang mendengar cuma bukan Jibril. Tapi Nabi Muhammad juga mendengar. Ya kan? Hamalatul Arsy juga mendengar. Musa juga mendengar. harusnya konsekuensi dari ucapan mereka, mereka juga mengatakan itu adalah kalamnya Musa. Taurat, berkaitan dengan Taurat. Kalamnya Musa. Karena Musa tidak mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman mengungkapkan. Itu konsekuensi dari ucapan mereka. Namun yang benar mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah bahwasannya kalamullah masmu'un bisautin wa harfin. Wa qawluhu inna wa innahu subhanahu yukallimul mu'minin wa yukallimunahu. Ini di akhirat. Allah mengajak kaum mukminin berbicara dan mereka pun berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu li ahli al-jannah. Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahli al-jannah, fayaqulun, wahai ahli al-jannah, fayaqulun. Lalu mereka mengatakan, labbaik rabbana wa sa'daik. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Di situ disebutkan ya hadisnya sahih. Wa qauluhu, ucapan al-Imam Ibnu Qudamah, wa ya'zan lahum fayazurunahu. Allah izinkan kepada penduduk surga, lalu mereka penduduk surga mengunjungi Allah Azza wa Jalla. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, inna ahlal jannah idza dakhalu fiha, sesungguhnya ahlul jannah kalau masuk ke dalam surga, nazalu bifadli a'malihim. Mereka tinggal di surga bifadli a'malihim. Sesuai dengan kadar keutamaan amalan-amalan mereka. Tsumma yu'zan lahum, kemudian diizinkan bagi mereka fi miqdari yaumil jum'ah, pada seukuran hari Jumat, satu hari, yaitu hari Jumat. Seukuran satu hari Jumat. Min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia. Fayazuruna bihim, lalu mereka mengunjungi Allah Azza wa Jalla. Yazuruna rabbahum, fayazuruna rabbahum, lalu mereka mengunjungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di situ kata Syekh Ibnu Taimin, hadis ini rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala gharibun wa dha'afahu Al-Albani. Syekh Ibnu Taimin mengatakan didha'ifkan oleh Syekh Al-Albani. Di ta'liq ini juga sama ringkasnya, kalau mu'alliq ini lebih condong ke hasan li ghairihi, itu yang paling bawah halaman 88 ya. Ringkasnya beliau mengatakan fal hadis sabitun bihamdillah ya, hasan li ghairihi, beliau lebih condong ke situ Syekh Albani. Adapun alasannya didhaifkan, dhaif ya. Di situ disebutkan sanadnya ada Ibnu Abil Isyrin, itu perawi yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Namun hadis ini sabit sahih dikarenakan ada penguat yang lain dari hadis Anas bin Malik dan dari jalan-jalan yang lain. Itu disebutkan ada beberapa, ada jalan Anas bin Malik dari Al-Awsat riwayat Tabrani, juga sanad yang kedua riwayat Tabrani juga dengan sanad yang hasan, sehingga mu'alliq lebih condong ke hadis ini derajatnya naik. Jelas ya? Ini contoh yang hadis ini dhaif ya, dhaifkan Syekh Al-Albani. Wallahu a'lam. Ini termasuk contoh yang biasanya sih. Biasanya itu Syekh Al-Albani mensahihkan. Banyaknya orang-orang Yaman itu mendhaifkan. Ini malah sebaliknya. Jadi tidak apa namanya, dulu ada terkenal istilahnya di Yaman selalu mendhaifkan hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jawabannya tidak juga. Hadis di Kitab Tauhid itu disahihkan oleh Syekh apa namanya didhaifkan Syekh Al-Albani. Ada ucapan Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad SAW, fal yaqra hadhihi al-ayah wa qadara rabbuka ya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, sampai selesai. Yang hukukul asyarah itu hadis seingat ana dilaifkan Syekh Al-Albani, namun disahihkan oleh Syekh Muqbil. Ini juga ya ikhwan, tanbih untuk antum. Belajar, kita belajar di sini. Banyak kitab-kitab yang dipelajari yang ana ajarkan di sini min mu'allafati ahli Yaman yang beredar di Indonesia. Ahli Yaman terlalu keras. Antum lihat sendiri. Antum selama ini mungkin baca buku-buku yang lain, mungkin antum tidak dapat referensi. Sekarang yang keras itu kitanya yang tidak bisa nerima atau mereka yang keras. Antum lihat Lamiah, ya kan? Tidak ada satu nukilan melainkan ada kalam ulama nukilan langsung. Sama seperti ini. Lihat taklik-taliknya mereka. Sungguh sangat benar, ini merupakan bukti ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, al-imanu yaman wal fiqhu yaman. Fikih itu ada di Yaman. Mereka, antum lihat, ada beberapa buku-buku di sini karya Ahlul Yaman. Itu semuanya mereka berupaya untuk ilmiah. Dan tidak antum dapat di buku-buku ya. Makanya, jangankan cuma yang kita Yaman, kita pernah belajar di Yaman. Hatta orang yang background-nya mungkin belajarnya di Madinah, ketika tahu karyanya Ahlul Yaman, itu berupaya untuk membeli. Buktikanlah antum. Kan lihat kitab-kitab dari awal kita buka Markis ini tadi, dari kitab-kitab yang karyanya Ahlul Yaman, berupaya mereka selalu ada referensi. Kadang kita baca kitab, coba antum baca qala al-imam Ibnu Taimiyah, tapi tidak disebutkan di kitab apa Ibnu Taimiyah tadi. Ya enggak? Ahlul Yaman enggak seperti itu. Itu yang mungkin kenapa keistimewaan kalau anak pribadi anak berupaya untuk mencari kitab-kitab mereka tadi. Dikarenakan keistimewaan dari sisi mereka menampilkan referensi, memudahkan untuk kita. Dan itulah tidak dibangun apa namanya taklid. Walaupun sebagian orang menganggap para masyayikh Yaman, ulama Yaman keras dan yang lainnya, itu karena tidak ketahuan, tidak ngerti, atau tidak tahu. Coba bandingkan. Antum bandingkan. Ya, Fathul Alam. Dokter Fiki bandingkan Fathul Alam. Antum punya syarah Bulughul Maram yang lain. Taudhul Ahkam. Taudhul Ahkam lah jauh-jauh. Taudhul Ahkam. Antum susah menemukan qala Imam Syafi'i di mana Syafi'i ini tadi. Tidak ketemu antum. Susah mau nyarinya. Sedangkan di Fathul Alam itu disebutkan. Setiap ada pembahasan selalu di bawahnya disebutkan referensi. Lihat kita Lamiah kemarin. Selalu disebutkan di bawah referensi. Dinukilkan kalam bin Nas. Namun sangat disayangkan untuk khususnya di Indonesia ini tadi, banyak orang yang terlalu sinis karena ketidaktahuan mereka ketika ahadah keras, Yaman segala macam, belajar di Yaman keras segala macam. Lihat dulu ya, yang keras itu apakah karena kita yang tidak bisa menerima kalam ulama ketika ditampakkan ini kalamnya ulama ya, karena kita biasanya apa, tidak suka dengan kalam ulama. Memang berat kalau kita mengkaji kitabnya kalam ulama, kadang berat ya. Tidak usah jauh-jauh, kalamnya Syekh Ahmad Syakir kemarin itu aja yang di Wasoya Abul Abna, anjuran beliau jalan di pinggir ya kan, tidak boleh jalan itu di tengah-tengah rombongan, ganggu jalan kata beliau. Ini kalam bukan Ahlul Yaman, Ahlul Mesir ya. Nah, nasihat seperti ini sebagian ikhwan kalau ditegur mungkin berat, lagi jalan motoran dari gede-gede, ada kanan ada kiri tengah jalan, ada mungkin betigo tadi. Nah, jadi bukan masalahnya keras tidak kerasnya itu tadi, jiwanya kita itu belum bisa menerima kalam salaf, berat itu tadi yang jadi masalah. Kalau anak senang yang seperti ini. Benar. Coba antum bayangkan. Kalau cuma semata-mata al-hadis di bawah itu misalkan ya. Do'afau al-albani. Ya enggak? Misalkan hadis ini cuma semata-mata hadis do'if do'afau al-albani. Antum enggak tahu. Do'if itu kenapa? Ya enggak? Berapa banyak antum kadang berdapat faedah cuma disebutkan do'if. Buku-buku yang lain ya. Hadis do'if. Antum lihatlah buku-buku lain kadang disebutkan cuma do'if. Sahih, sahiha. Do'if, do'ifah. Alasan do'ifnya itu apa? Tapi di sini disebutkan antum. Antum dapat gambaran. Oh, do'if itu tadi dalam sanadnya Ibnu Abil Ishrin. Do'iful hadis. Disebutkan ada alasan-alasan di bawahnya tadi. Jadi ketika kita baca hadis itu tadi enak. Kalau anak pribadi lebih senang seperti itu. Dibandingkan hadis itu di mata-mata kan hadis do'if, do'afaul albani. Alasan do'ifnya tadi apa gitu. Nah di sini apa namanya keistimewaan bukunya Ahlul Yaman. Bukti mantem. Kalau masuk, kalau adib bukunya karya Ahlul Yaman, tidak akan lama. Cepat habis. Di Lumatul Itiqadnya ada ya, taklik yang lain, cetakan Saudi, takliknya Ashraf Abdul Maqsud. Dulu kita pakai cetakan yang lain. Tidak seperti ini. Cuma disebutkan, Da'if, Da'if Albani, tak gitu ya. Tahu, kalau palsu ya palsu, kalau sahih, sahih. Cuman alasannya itu tadi loh. Ini kan ilminya kalau antum tahunya, ilminya itu seperti itu. Ketika mengatakan hadis ini do'if. Ya. Lihat di sini ada faedah. Halaman 88 di situ disebutkan. Isnaduhu salihun litahsin. Sanadnya bisa untuk dikategorikan hasan, ya, salih litahsin, berhak untuk ditahsin. Laula an Anatul Walid Ibnu Muslim. Kalau bukan dikarenakan an Anah Al Walid Ibnu Muslim. Fa innahu thiqatun mudallisun. Ini sudah faedah hadis antum mautunya. Langsung kita mengatakan Al Walid bin Muslim itu seorang mudallis. Itu faedah yang mungkin tidak didapati di kitab-kitab lain. Antum lihat kita belajar sifat salat Nabi Syekh Umabdillah Syekh Mukbil ya. Itu kita fikih. Tapi banyak kita dapat faedah hadis. Kalam ulama. Nah, inilah kalau anak pribadi ya sebagian anak baca di sebagian apa namanya? Buku mereka menyebutkan di antara keistimewaan benar bukti ucapan Rasul alaihi salatu wasalam terhadap Ahlul Yaman, al-imanu Yaman wal fiqh wal fiqh al-imanu Yaman wal fiqh Yaman wal hikmatu Yamaniyah adalah tidak taklidnya para masyayikh dan ulama Yaman terhadap ulama mereka sendiri. Hatta sama Syekh Mukbil. Sampai disebutkan dari Qurun Asy-Syaukani, As-San'ani, ulama-ulama yang sebelumnya, mereka Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah tidak ada taklid. Dan kalau mau dibilang ini ulama ya, kita enggak bahas yang bukan ulama. Dan di Yaman lah betul-betul didapati orang yang enggak ada taklid mazhabi. Taklid mazhab. Itu udah ma'ruf. Antum lihat Syaukani, Sunani tidak didapati. Dalam artian siap menyelisih mazhab ini terkala menyelisih dalil. Yang lain banyak yang mutasib mazhab. Baik di Mesir, ulama-ulama Mesir, Saudi Arabia. Ya, sampai istilahnya itu yang kebanyakan yang ta'asub ya Hanafi. Yang bermazhab dengan mazhab Hanafi. Untuk Yaman itu tadi Allah anugerahkan memang bukti dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam wal fiqh Yaman. Mereka tidak membangun fikih dalam urusan agama ini tadi dengan taklid mazhab wala taklid syuyukh, enggak pula taklid pada guru-guru mereka. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Mas'udin, berkata Abdullah bin Mas'ud, "Idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama." Ini jelas ya. Mendengar apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyu, maka ahlus sama mendengar suara tersebut. Sami'a berarti jelas-jelas ada saut, ya, suara yang didengar. Apalagi disebutkan ini sautahu. Ibnu Mas'ud mengatakan sautahu. Hu kembali ke mana? Ke lafzul jalalah. Hukum asal penisbatan dhamir itu tadi kembalinya ke manqal, orang yang mengucapkan. Wa ruya dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsar Ibnu Mas'ud, kata Syekh Ibnu Taimin, atsar Ibnu Mas'ud lam ajidhu bi hadzal lafzi. Aku tidak mendapatinya dengan lafaz seperti ini. Di situ disebutkan taklik. Atsar Ibnu Mas'ud ini dikeluarkan oleh Abdullah Ibnu Ahmad dalam Kitab Sunnah. Wal Khallal dalam Kitab Sunnah. Ibnu Battah dalam Kitab Al-Ibana Al-Kubra. Enggak tahu Al-Wabil ini apa cetakan atau apa. Kulluhum min tariq Abdurrahman ibni Muhammad al-Muharibi. Semuanya dari jalan Abdurrahman ibnu Muhammad al-Muharibi anil A'mash. Ini mudalis ya A'mash ini. Anil A'mash an Muslim an Masruk an Abdullah bin Mas'ud mauqufan alaih. Mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud. Qultu. Warijaluhu siqat. Seluruh perawinya siqat. Abdurrahman ibnu Muhammad al-Muharibi, A'mash juga siqat, Muslim juga sikot, Masruk juga sikot. Namun kata beliau, illa annal muharibi mudallisun waqad an'ana. Namun si muharibi ini tadi mudallis, dia melakukan an'ana di sini, an'an. Waqad dzakarahu Ibnu Qudamah fil Munadharah. Ibnu Qudamah juga menyebutkan dalam Kitab Al-Munadharah min tariqi Abdullah bin Ahmad, dari jalan Abdullah bin Ahmad. Tsumma qala Abu Nasr As-Sijzi, berkata Abu Nasr As-Sijzi, hadzal khabar laisa fi ruwatihi illa imamun maqbul. Asar ini, khabar ini tidak ada pada perawinya melainkan imam-imam yang maqbul. Qultu, kata muallif, qad alimta anna fi isnadihi al-Muharibi wa huwa thiqatun mudallis. Engkau telah lihat, ketahui bahwasanya di sanadnya ada al-Muharibi, dia thiqah namun mudallis. Waqad an'ana, telah melakukan an'ana. An'ana itu meriwayatkan dengan an. Fal asar dha'ifun li ajli hadzal illah. Asar ini dha'if dengan alasan illah seperti ini. Intinya mu'alik lebih condong asal ini dhaif ya. Asal ini dhaif. Dalam masalah asar, kadang mereka para ulama yumasya alaih, tidak terlalu keras dalam masalah seperti hadis. Asar itu kadang kalau do'if, kadang mereka ya dipakailah sama mereka. Kenapa? Karena kalaupun salah, dan maknanya memang benar. Ya maknanya benar, ini kan maknanya benar kan? Nah, dan kalaupun salah, itu bukan termasuk bernisbat kepada sabda Rasul. Difahami? Adapun hadis, kadang mereka kencang. Tidak bisa dianu. Kenapa? Karena nanti masuk ancaman, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dinukilkan kalau tidak salah dari Imam Ahmad atau siapa gitu kan. Kami kalau dalam masalah hadis, syaddadna alaih. Wa amal asar wa amman ba'da rasul itu tasahalna. Adapun yang setelah rasul itu mereka kami bermudah-mudahan, enggak terlalu keras dalam masalah menyikapi asar gitu. Walaupun sanadnya dhaif, namun mereka tetap dibawakan dalam masalah. Wa dzakara Ibnu Khuzaimah turuqahu fi kitab tauhid bil alfadz minha. Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalam kitab Tauhid dengan lafaz sami'a ahlus samawati lis samawat solsolatan. Penduduk langit mendengar, ya. Penduduk langit lis samawat itu mendengar solsolah. Solsolah itu besi yang digeserkan di batu amlas, batu licin. Itu ada di kitab Tauhid belum? Nanti pernah lewati sampai malaikat itu pingsan. Apa aja gitu nih? Ngilu-ngilu itu nih. Seng ya. Kalau ada besi atau gesekkan di anu itu nih. Iya kok. Tehel itu. Itu kan gak bersing-bersing itu nih. Itu namanya solsolah. Jadi gambarannya malaikat itu ketika mendengar suara wahyu, ya, itu ka'annaha solsolatun, seakan-akan solsolah. Itu silsilatun ala hajaril amlas, rantai yang digesekkan ke batu yang licin. Dan membuat mereka pingsan. Kemudian mereka bangkit, lalu mereka berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan rabbukum? Qala al-haq. Ya, Rabbku mengatakan al-haq. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ya, juga disebutkan di sini. Secara sanad dhaif, ya. Dhaif. Oh, dia ada dua jalan. Ada min tariqin ukhra marfu'an syadz, yang marfu tushad, yang roji maukuf, ya, maukuf, rojahal maukuf alal marfu al-imam ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni lebih menguatkan pendapat yang menyatakan hadis ini maukuf dibandingkan marfu. Namun kata mu'allif, walakinnahu lahu hukmu raf'i. Akan tetapi walaupun dia maukuf dihukumi sebagai hadis yang marfu. Kenapa? Karena ini termasuk perkara gaib. Wa ammal marwi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min hadits Nawas ibni Sam'an, yaitu hadis dari Nawas ibnu Sam'an. Ya, ini yang di kitab Tauhid, yang ini yang di kitab Tauhid itu. Idza arada Allahu ay yuhya bi amrihi takallama bil wahyi. Apabila Allah Assalamualaikum. Ingin mewahyukan tentang suatu perkara, Allah berbicara dengan wahyu tadi. Fa idza takallama akhadhatis samawati minhu rajfah. Apabila Allah berbicara, maka langit pun mulai bergetar. Rajfah. Rajfah itu goncang, getar. Aw qala ra'datun syadidatun. Atau dia mengatakan ra'datan syadidatan. Afan. Ra'datan itu namanya. Ra'datan syadidatan. Min khaufillah. Ra'da itu gemetar. Atau langit tersebut gemetaran yang sangat dikarenakan takut kepada Allah. Fa'idha sami'a dhalika ahlus samawat so'iku. Apabila hal itu didengar oleh penduduk langit, mereka pun pingsan. Sudah pernah kan hadis ini, mungkin antum baca-baca kitab Tauhid, ya, lewati, ya. Ya, Dr. Fit, ya. Ada. Nah, itu sebutkan di sini. Dhaif. Itu banyak alasannya. Nah, panjang sekali itu. Hadis ini ringkasnya juga didhaifkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Zilalul Jannah. Zilalul Jannah itu tahrij terhadap kitab Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Satu jilid. Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Satu jilid ditahrij. Nah, tahrijnya tadi namanya Zilalul Jannah. Di situ disebutkan alasan dhaifnya ada Nu'aim Ibnu Hammad Al-Khuzai. Kalau untuk perhatikan di situ di sanadnya ya, sebutkan min turuqin muta'addidah an Nu'aim ibn Hammad, dari banyak jalan dari Nu'aim bin Hammad. Haddatsana al-Walid ibnu Muslim. Sudah mudallis ini ya. Mudallis. Antum sudah bisa, antum sudah tahu Walid bin Muslim mudallis, antum ketemu sanad dia nyebutkan an. Nah, antum sudah bisa jadi ahli hadis kecil-kecilan lah. Itu pentingnya menghafal perawi itu ya. Untuk itu. Nanti antum lihat sanad yang lain. Haddatsana al-Walid ibnu Muslim an. Nah, sudah. Mudallis dia kan? An Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, an Abdullah ibn Abi Zakaria, an Raja ibn Haywa, an Nawas bin Sam'an bihi radhiyallahu anhu bihi marfu'an. Di sini disebutkan warijalu isnadihi kulhum thiqat, seluruh perawi thiqat illa Nu'aim ibn Hamad al-Khuza'i, kecuali Nu'aim bin Hamad al-Khuza'i. Fa huwa dha'ifun min kibali hifdhihi 'ala ar-raji, dia perawi yang dhaif dari sisi hafalannya menurut pendapat yang raji. Yang roji Nu'aim bin Hamad al-Khuza'i dhaif. Itu yang anak pribadi lebih condong ke keterangan yang ada. Dulu di Yaman ada yang ngotot. Anak ingat namanya Abu Abbas Muhammad bin Jibril Asy-Syahri. Dulu di Damaj itu ada dua Abu Abbas. Satu Abu Abbas Yasin al-Adani, ada Abu Abbas Muhammad bin Jibril Asy-Syahri. Dua-duanya ini tadi pakar dalam masalah akidah. Ya. Yang Abu Abbas Muhammad bin Jibril ini di sebagian bukunya dia tetap mengatakan Nu'aim ibn Hamad al-Khuza'i siqah. Wal Walid ibn Muslim siqah, lakinnahu mudallisun tadlis taswiyah. Antum tahu siapa Nu'aim bin Hamad al-Khuza'i? Ibil Nasin. Itu gurunya Imam Bukhari. Syekhul Bukhari. Ya, Syekhul Bukhari, dia gurunya Imam Bukhari. Dia ini imamun fil akidah, dhaifun fil hadis. Imamun fil akidah, imam dalam masalah akidah. Kalam-kalam beliau udah bantahan beliau terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah, terhadap Jahmiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, itu jangan ditanya. Itu Nu'aim ibn Hamad al-Khuza'i. Namun beliau dalam masalah hadis warrajih dha'ifun min kibali hafdhihi. Beliau dikatakan dha'if, lemah dari sisi hafalan beliau. Jadi ketika beliau ada di hadis, beliau dha'ifkan. Sama seperti Abu Hanifah, imamun fil fiqhi dha'ifun fil hadis. Terus apa faedahnya? Belajar kitab jarh wa ta'dil itu penting ya. Jangan anti tahdzir-tahdziran jarah-jarahan, penting. Di antaranya kita akan melewati pembahasan mereka itu imam tapi dhaif dalam masalah hadis. Imam fil qira'ah, itulah namanya ilmu. Ya, terkadang orang unggul dari ilmu yang satu, lemah dari ilmu yang lain. Itu menunjukkan manusia tidak ada yang sempurna. Namun si Nu'aim bin Muhammad al-Khuza'i ini tadi di sini disebutkan ringkasnya hadis di dhaifkan Syekh Al-Albani. Kata Syekh Fahad, wa qad taba'a Nu'aim bin Hammad anil Walid bin Muslim Amr ibnu Malik ar-Rasabi, yang menguatkan taba'a itu menguatkan Nu'aim bin Muhammad dari Walid bin Muslim ini Amr ibnu Malik ar-Rasabi, sebagaimana yang dikeluarkan Abu Syekh. Nah, lihat. Fil azamah. Walakinnaha mutaba'atun la yufrah biha. Akan tetapi itu mutaba'ah yang tidak bisa dia membuat senang lah ya. Tidak bisa bahagia, tidak bisa bangga dengannya. Kenapa? Alasannya. Fa'inna Amr ibn Malik ar-Rasabi matrukul hadith. Matruk hadithnya. Jadi antum perawi hadis, antum lihat dulu ketika ada yang menguatkan, jangan langsung oh ini mantep anunya, perawinya. Ada penguat, dilihat dulu ternyata yang menguatkannya perawi yang juga sama-sama matruk. Yang satu dhaif, satunya matruk. Kalau satunya dhaif enggak masalah, bisa naik. Nah, ini matruk. Matruk ini hadisnya dhaif jiddan. Faedah, qala Abu Zur'a ad-Dimashqi. Beda ya, ada dua. Ada Abu Zur'a Al-Iraqi, Abu Zur'a Ar-Razi, ada Abu Zur'a Ad-Dimashqi. Abu Zur'a Ad-Dimashqi. Abu Zur'a Ad-Dimashqi ini seingat ana, beliau tobaqahnya di zaman Imam Ahmad. Dan termasuk yang banyak dulu bertanya kepada Imam Ahmad. Namanya lupa ana. Ya, Abu Zur'a Ad-Dimashqi. Itu sezaman dengan Imam Ahmad. Beliau yang mengeluarkan su'alat. Ya, ada buku khusus namanya Su'alat Abi Zur'a Anil Imami Ahmad. Di antara pertanyaan yang ditanyakan ke Abu Zur'a Ad-Dimashqi kepada Imam Ahmad, dia tanya, hadis tentang baca bismillah sahih tak? Kata Imam Ahmad, lam yasih fiha syai'un. Tidak ada yang sahih. Nah, kalau antum pernah dengar bacaan atau baca ucapan Imam Ahmad, hadis itu tidak ada yang sahih tentang baca bismillah, itu riwayat Abu Zur'a Ad-Dimashqi ini tadi. Ini faedah seperti ini sebenarnya udah lama ya, kalau anda dapatkan udah lama sekali. Hanya namasan ke antum, kalau antum belajar dan baca buku, itu dihayati. Ya? Dibaca, masukkan, disimpan, difailkan. Sebab kenapa? Belum tentu antum baca dua kali lagi. Kaki antum berbini, ada bini, ada anak, ada cucu, segala macam. Tak akan baca lagi. Karena anda ngalami ya, makanya jangan sampai anak antum juga seperti anak. Kadang anak itu ingat suatu faedah. Aduh, faedah ini di kitab apa? Kadang meneng anak depan di rumah itu, depan rak. Di mana ini tadi? Lupa referensi. Makanya ketika antum belajar ini tadi, ini masa-masa antum, masa-masa marhalatul talab. Ya. Antum ketika baca amati baik-baik. Diingatkan referensi yang disebutkan. Suatu saat antum apa namanya baca, antum bisa merujuk ke referensi yang antum baca. Kata Abu Zur'ah, aradtu 'ala Duhaim haditsan ha. Haddatsana Nu'aim ibnu Hammad 'anil Walid ibnu Muslim fa dzakara al-hadits fa qala Duhaim la aslalahu. Kata Duhaim, kata Abu Zur'ah, aku paparkan hadis Nu'aim bin Muhammad dari Walid bin Muslim kepada Duhaim. Kata Duhaim, la aslalahu. Tidak ada asalnya. Nah, ini namanya illah ya. Namanya illah. Muntaqad. Ya. Kalau ada ulama mutaqaddimun mengkritik hadis, maka hadis tersebut dikatakan muntaqad. Makanya di catatan ana, kalau yang catatan ana yang belajar dulu sama Syekh Yasin, cuma disebutkan di sini, anan cuma nyatatnya, al-hadithun muntaqadun. Hadis itu dikritik. Itu baik. Ya, ternyata ini tadi. Ada kritikan dari mutaqaddimun. Wallahu ta'ala alamul bisawab. Selesai. Bab ini tadi. InsyaAllah nanti akan sisanya dilanjutkan. Temuan.